Saya ulangi dari pembahasan kita, al-fi'lu al-mut'addi wal-lazim. Al-fi'lu al-lazim huwa ma yaktafi bifa'ilihi, adalah fi'il yang mencukupkan dengan fa'ilnya. Tambahannya tadi, wa yatimmu bihi ma'nahu, dan makna dari fi'il tersebut dapat sempurna dengan fa'il tersebut. Ya, wa yatimmu bihi ma'nahu, makna dari fi'il tadi itu sempurna bihi, dengan fa'il tadi. Jadi dengan adanya fa'il saja itu maknanya sudah sempurna, sudah dipahami dengan baik, sehingga dia tidak membutuhkan kepada maf'ul. Makanya katakan duna ayyahtajja ila maf'ulin bihi, tanpa membutuhkan kepada maf'ul, maf'ul bihi. Itulah fi'il lazim. Ya. Seperti jalasa at-thalibu. Ya, pelajar itu telah duduk, sempurna maknanya. Adanya at-thalib di sini sudah menyempurnakan makna fi'il tadi. Maknanya sempurna sehingga tidak butuh kepada maf'ul bih untuk menyempurnakan. Karena kalau dia muta'addi nanti, ya, dia nanti enggak bisa sempurna maknanya kecuali ada maf'ul bih. Maknanya itu enggak bisa pas, enggak bisa cocok, enggak bisa sempurna, enggak bisa difahami dengan baik kecuali ada maf'ul bihnya. Seperti kalau kita katakan doroba zaidun, zaid telah memukul. Memukul siapa? Enggak sempurna maknanya. Jelas? Tapi kalau di sini dengan sekedar adanya fa'il at-thalib, makna dari jalasa itu sudah sempurna. Qama Khalidun, Khalid telah berdiri. Kharaja Utsman, Utsman telah keluar. Zahaba Tariqun, Tariq telah pergi. Hadar al-muallim, seorang muallim itu, seorang guru itu telah hadir. Sempurna maknanya dengan adanya fa'il. Itulah yang tadi Anda tambahkan, wa yatimmu bihi ma'nahu, maknanya pun sempurna dengan adanya fa'il tersebut. Kemudian al-fi'lu al-muta'addi. Kita lihat definisi dari fi'il muta'addi. Kata beliau di sini, muta'addin ila maf'ulin bihi wahidin. Oh, di sini tidak disebutkan definisinya ya, sama musannif. Kalau untuk fi'il muta'addi tidak disebutkan definisinya. Kalau definisinya ditulis huwa ma yata'adda, pakai ain, huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu. Huwa ma yata'adda, pakai alif maksura, atharuhu fa'ilahu, wa yatajawazu ilal maf'uli bihi. Ya, wa yatajawazu ilal maf'uli bihi. Jadi definisinya huwa ma yata'adda atharuhu, pengaruh adalah sebuah fi'il yang pengaruhnya dia itu melampaui fa'il. Pengaruhnya fi'il itu sampai melewati batasan fa'il. Wa yatajawazuhu ilal maf'uli bihi, dan dia melewati fa'ilnya sampai ke maf'ul bihi. Ya. Jadi fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang asarnya, pengaruhnya, pengaruh dari fi'il itu melewati atau melampaui fa'ilnya. Ya. Sampai ke maf'ul bih. Bahkan maf'ul bihnya ini, ingat, yang menyempurnakan makna dari fi'il tersebut. Itulah fi'il muta'addi. Wa yatimmu ma'nahu bihi, dan maknanya itu sempurna apabila ada maf'ul bih. Kalau tadi kan maknanya sempurna dengan adanya fa'il. Kalau fi'il muta'addi maknanya sempurna dengan adanya maf'ulun bihi. Paham? Pengaruh dari fi'il itu waktu, ya, itu melebihi, melewati batasan fa'il. Sampai ke maf'ul bihnya. Bahkan, yatimmu bihi, maf'ul bihnya ini, yang menyempurnakan makna dari fi'il tersebut. Paham? Maf'ul bih ini adalah penyempurna dari makna fi'il tadi. Tidak ada maf'ul bih, tidak sempurna maknanya fi'il tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan fi'il muta'addi. Di sini beliau langsung membagi yang pertama, anwa'ul muta'addi. Dan bacakan Al-fi'lu al-muta'addi huwa ma yahtaju ila maf'ulin bihi wahidin aw aktsara bil idafati ila al-fa'il. Mudah ini kayaknya. Di sini kata beliau, huwa ma yahtaju ila maf'ulin bihi. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bihi. Wahidin aw aktsara, baik satu maf'ul bihi atau lebih dari satu maf'ul bihi. Bil idafati ila al-fa'ili, dengan menyandarkannya kepada fa'il. Ya, maksudnya apa? Kejadian atau sesuatu yang ada maf'ul bih tersebut itu disandarkan kepada fa'ilnya. Seperti contoh, syariba at-tiflu al-asala. Anak kecil itu telah meminum madu. Di sini definisinya ma yahtaju ila maf'ulin bihi. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Wahidin, baik satu. Nanti memang ada muta'addi yang satu saja. Au aksaro, atau lebih daripada satu. Bil idhafati ilal fa'il, dengan menyandarkannya kepada fa'ilnya. Seperti syariba at-tiflu al-asala. Al-asala disandarkan kepada at-tiful, yaitu kepada anak kecil yang melakukannya. Pelakunya adalah fa'ilnya. Ya. Kalau kita lihat dari definisi yang tadi Anda tuliskan, huwallazi huwa ma yata'adda asaru fa'ilahu, adalah setiap fi'il yang pengaruhnya itu melewati fa'ilnya. Jadi syariba ini adalah sebuah fi'il yang pengaruh dari syariba ini melewati atifal, melewati pelakunya tadi, fa'ilnya. Sampai ke maf'ul bih, yaitu ke al-asal. Ya, al-asala sebagai maf'ul bihnya. Pengaruhnya sampai di situ. Dan al-asala nanti adalah penyempurna dari makna syariba. Tidak ada al-asala, tidak diketahui makna dari syariba. Ya, anak kecil itu telah minum. Kalau kita berhenti di situ, pertanyaannya apa yang diminum oleh anak kecil tadi? Ya, apa yang diminum oleh anak kecil tersebut? Ya, makanya itu adalah definisinya. Kemudian yang selanjutnya, anwa'ul fi'li al-muta'addi, jenis-jenis fi'il muta'addi. Muta'addin ila maf'ulin bihi wahidin. Ya, yang dia itu adalah fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul bihi. Huwa ma yahtaju ila maf'ulin bihi wahidin. Adalah setiap fi'il yang butuh kepada satu maf'ul bihi. Seperti rakibtu as-sayyarata. Saya telah mengendarai mobil. Ya, as-sayyara satu maf'ul bihi, berarti rakiba adalah fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Rakibtu fi'lu madin mabniun ala sukun liittishalihi bitta'i. Ya, rakibtu adalah fi'il madi yang dimabnikan di atas sukun liittishalihi bitta', karena dia bersambung dengan huruf ta. Wa ta'u dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan adapun huruf ta, dia adalah dhamir yang mabni, dhamir rafa' muttasil, mabniun yang dia mabni di atas sukun, di atas dhamma. Rakibtu ya mabniun ala dhommi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Kemudian as-sayyara Adapun as-sayyara maf'ulun bihi, dia adalah maf'ul bi. Mafhum? Mansubun, dia dinasobkan. Wala matanasub bihi al-fathatu al-zahiratu, dan tanda nasobnya adalah dengan menggunakan fathah zahirah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.